Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang berikutnya, adalah permasalahan la yakhrujul mu'takif illa lima la budda lahu minhu, yaitu hendaklah tidak keluar orang yang itikaf dari masjid kecuali untuk perkara yang harus dia tunaikan. Misalnya makan, minum, artinya kalau tidak ada yang menyediakan makan dan minum dibawa ke masjid, dia harus makan keluar masjid, maka ya ini darurat ya, artinya harus. Atau misalnya buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar, ini mesti. Dan yang demikian tidak membatalkan hakikat itikaf. Atau misalnya di daerah-daerah tertentu masjidnya cuacanya cukup ekstrim, daerahnya dingin yang sangat, maka mimbab darurat, dari sisi darurat emergensi dia boleh pulang sebentar ngambil jaket ataupun selimut ya, untuk dia bisa tahan di dalam masjid. Atau misalnya juga mandi junub atau wudu, ini ya harus dia keluar, dan yang demikian tidak bertentangan dengan konsep itikaf itu sendiri. Ada pertanyaan yang diajukan kepada lajnah da'imah jika kharajal mu'takif min mu'takafihi li sababin ma misal iqadi ahli lis-sahur wa dhalika li adami wujudi ahadin bil manzil hal yu'tabar dhalika mukhalifan li syurutil i'tikaf. Jadi apabila seorang yang i'tikaf keluar, misalnya dia kasih misal di sini, dia hendak membangunkan keluarganya, istrinya untuk sahur, yang demikian dikarenakan tidak ada orang yang bisa membangunkan dia, apakah ini bertentangan dengan syarat-syarat itikaf? Ya, dijelaskan di sini jawab man dakhala fil itikaf fa innahu la yakhruj min mu'takafi asna itikaf illa lima labudda minhu. Orang yang sudah itikaf maka dia tidak boleh keluar dari tempat itikafnya kecuali untuk perkara-perkara yang harus dia tunaikan, emergensi seperti buang hajat, ya, seperti makan ataupun minum, kalau tidak ada yang mendatangkan makanan, ya. Seperti, nah, dikatakan oleh masyayikh di sini, wala ba'sa bi khurujihi waqta as-suhur liqadi ahlihi li islahi as-suhur waqta as-suhur. Tidak apa-apa dia keluar ya, waktu sahur untuk membangunkan keluarganya untuk membuat makan sahur ya, supaya dia siap-siap juga liyatahayyau li salatil fajar, supaya dia siap-siap juga untuk salat fajar ya, kalau tidak ada yang membangunkan ya. Kenapa? Li'anna dzalika min at-tawassi 'alal khair, karena itu termasuk perkara yang dianjurkan ya, saling berpesan untuk perkara kebaikan, amar ma'ruf. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, dan tidak sempurna perkara yang wajib kecuali dengannya maka dia wajib. Maka ini perkara yang wajib ya, melaksanakan sholat fajar, kalau tidak dia kebablasan misalnya tidak ada yang membangunkannya, maka tidak bisa dia sholat fajar kecuali harus dibangunkan. Maka yang demikian adalah suatu yang diwajibkan dan tidak bertentangan dengan konsep itikaf. Tapi ingat, la yajlis fil bait ba'da ayyu qada ahlahu ya, warji' li mutakafihi fil masjid, warji' li mutakafihi fil masjid. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, maksudnya dia datang ke rumahnya jangan ngopi dulu ya, lihat ada indomie dulu, jangan, sudah dia alasannya sesuai dengan alasan yang dibenarkan secara syariat ya, segera dia bangunkan, sudah bangun sudah cepat balik lagi dia ke masjid ya. Ini ditandatangani oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Qaidayan, Abdul Aziz Al-Lusi dan Syekh Abdul Aziz bin Waz. Ya. Kemudian yang sering disebutkan dengan hadis yang berbunyi ya, minas sunnati lil mu'takif, termasuk perkara yang sunnah bagi orang yang itikaf ya, alla ya'uda maridhan wala yashhada janazatan, wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yakhruj li hajatin illa lima la budda lahu minhu, wala i'tikafa illa bi shaum wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. Termasuk perkara yang sunnah bagi orang yang mu'takif untuk tidak menyinggung orang yang sakit, untuk tidak mendatangi jenazah, artinya tidak sholat jenazah ya, tidak juga menjenguk jenazah ya, kecuali kalau sekiranya memang tidak ada yang menyolati kecuali kita. Wala yamassa imra'atan, tidak mencumbu istrinya apalagi berhubungan sama istri ya. Ya, bukan sekedar menyentuh, kalau menyentuh ada dalil yang membolehkan. Rasulullah SAW pernah ketika itikaf kan kamar Rasulullah SAW itu, kamar Aisyah radhiyallahu anha itu bersebelahan satu dinding dengan masjid ya. Kemudian Rasulullah SAW dari tempat tendanya Rasulullah julurkan kepalanya ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, badannya masih di masjid ya, badannya masih di masjid. Kemudian Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya. Dan itu cenderung bersentuhan, akan tapi yang demikian tidaklah terlarang. Ya. Yang terlarang itu bercumbu. Ya. Ya, tidak ada waktu lain kan? Ini waktu itikaf. Wala yakhruj li hajatin illa lima labud lahu minhu, tidak keluar kecuali dengan hajat dan keperluan yang sifatnya emergensi. Wala itikaf illa bisaum, tidak ada itikaf kecuali dengan puasa. Ya, memang ada sebagian ulama yang mengatakan itikaf harus dengan puasa. Akan tapi pendapat yang benar bahwasanya itikaf tidak harus puasa. Kenapa? Karena sudah kita katakan bahwasanya itikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Ya, tidak harus di bulan Ramadan, bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulqa'dah dan yang lainnya. Hanya saja memang kurang afdol kalau sekiranya itikaf itu tidak dengan puasa. Ya, seyogyanya itikaf dengan puasa. Wala itikaf illa bi masjidin jami', dan tidak ada itikaf kecuali di masjid jami' yang ada jamaahnya. Yang ada jamaahnya, dan lebih-lebih lagi kalau sekiranya ada jumatannya. Ya, hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Tapi yang lafal akhirnya itu mauquf. Asal hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Aisha itu sampai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakabbal asral awakhir min Ramadan hatta watawaffahullah. Sampai di situ saja, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan. Dan ditambahkan oleh Imam Baihaqi perkataan Aisyah, ya dirinci. Ya, itu perkataan Rasulullah. Ya, itu keterangan yang marfu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus ada tambahan perkataan Aisyah, ini namanya mauquf. As-sunnah lil mu'takib, yang disunahkan bagi orang yang itikaf untuk tidak menyinggung orang yang sakit, untuk tidak menyinggung jenazah, untuk tidak menyentuh perempuan, tidak bercumbu, tidak keluar kecuali dengan perkara yang emergensi. Ini jelas artinya walaupun dia mauquf, tapi ya sesuai dengan konsep itikaf itu sendiri. Ya. Kalau misalnya orang yang itikaf ada orang sakit dia datang, ada orang jenazah dia datang, ya, lewat dua kelurahan dia datang. Ya, ini tidak sesuai dengan konsep itikaf itu sendiri. Ya, tidak sesuai dengan konsep itikaf itu sendiri. Baik. Kemudian disebutkan memang oleh ulama illa ma'al ishtirat, kecuali kalau sebelum itikafnya dia sudah mempersyaratkan dirinya. Ya, kecuali sebelum itikafnya dia sudah mempersyaratkan dirinya, dia sudah mengazamkan nanti kalau ada jenazah saya samperin, kalau ada yang sakit saya jenguk. Ya, ini disebutkan memang oleh ulama. Jadi sebelum dia masuk itikaf dia mengecualikan diri. Ya Allah, aku kecualikan menyenguk orang sakit atau menyenguk orang jenazah. Tapi dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya ini la yambaghi, ini tidak selayaknya. Kenapa? Karena seperti tadi yang kita sebutkan bahwasanya definisi itikaf sendiri itu luzum, ya, melazimi masjid, berdiam di masjid. Tapi kalau seperti ini adanya, kebetulan yang sakit 6 misalnya sehari, ya, wah, ya, atau yang meninggal sekian, ya, tetangganya, keponakannya dan lain sebagainya, ini bertentangan dengan konsep itikaf. Kecuali misalnya yang sakit tersebut, ya, yang sakit parah tersebut itu orang yang memang kita, yang mereka, kita punya kewajiban untuk mereka. Nah ini ya, ya seyogianya mempersyaratkan, seperti misalnya istri, anak, orang tua, ya ini mungkin sebagai pengecualian, ya, atau orang tua misalnya meninggal kaget, ah saya itikaf, biarin aja, ya nggak mungkin hidup lagi, iya nggak juga gitu, artinya untuk kondisi-kondisi tertentu, ya kondisi-kondisi tertentu, orang yang punya hak terhadap kita, yang kita punya kewajiban terhadap mereka, kondisi mereka sakit keras, maka bahkan mungkin lebih baik dia batalkan sama sekali itikafnya, karena birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu jauh lebih wajib dan lebih dicintai Allah SWT daripada itikaf, ya. Kecuali misalnya orang tua ada yang menjaganya, atau mungkin sakitnya ringan saja, ya, cuman flu-flu dikit, atau kadas atau panu yang misalnya, ya mungkin tidak terlalu urgent kita untuk menghampirinya. Ada faedah. Dari mana ulama membuat persyaratan seperti ini? Ya, dari mana kok tiba-tiba kecuali kalau bersyarat dia boleh, ya kan? Apakah ada keterangan dari hadis Rasulullah SAW secara langsung? Maka tidak ada dalil yang secara spesifik, kecuali dia kias hadis di Ba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib, ya, itu radhiyallahu anha, itu datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau hendak haji dalam keadaan beliau sakit. Bagaimana ini ya Rasulullah, saya sakit nih, saya mau haji, ya kondisi saya kadang-kadang tidak stabil. Maka Rasulullah mengatakan, haji washtariti anna mahalli haitu habastani, ya haji saja, tapi engkau bersyarat ya Allah, ya Allah mahalli, bahwasanya kelanjutan ibadah hajiku ini sampai sekiranya engkau hentikan aku, artinya baru mabit di Mina tanggal 8 sudah terkapar, ya boro-boro mau melanjutkan perjalanan, duduk saja sudah enggak kuat, ya atau napasnya sudah sengal-sengal, harus sudah pakai oksigen, ya ini jangan maksain untuk terus. Makanya dipersyaratkan orang-orang kondisi-kondisi tertentu, ya yang kira-kira dikhawatirkan suatu saat dia bisa tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya, maka dianjurkan untuk bersyarat, ya Allahumma mahalli haitu habastani, ya ini boleh. Nah dari sini sebagian ulama mengatakan, ya kalau seperti itu bisa dikiaskan ke masalah itikaf, dia boleh mempersyaratkan. Ya jangan pula dikatakan bahwasanya kan tidak boleh mengkias dalam permohonan ibadah. Ya betul seperti itu, tapi dilihat sisinya. Maksudnya apa? Maksudnya perkataan ulama mengatakan tidak boleh mengkias dalam permasalahan ibadah. Maksudnya ibadah yang mustaqillah, yang tersendiri. Ya, yang tersendiri. Ya, yang tersendiri. Adapun syarat-syarat dalam ibadah atau yang semisalnya ada sisi-sisi kesamaan maknanya, maka ini tidak mengapa. Ya, ulama sering seperti ini. Seperti misalnya mereka mewajibkan baca bismillah dalam mereka mensyariatkan baca bismillah ketika mandi junub, ketika tayamum, ya dalam wudu, ya dalam wudu kan sunnah hukumnya menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama membaca bismillah, maka ada kemiripan sisi maknanya, sama-sama bersuci. Ya, sama-sama bersuci. Maksudnya tidak boleh seorang menetapkan ibadah yang tersendiri gitu. Ya. Dikiaskan terhadap wudu. Ya, jadi tidak ada perbedaan yang berarti antara orang yang sedang ihram, ya. Kan ada sisi kesamaan itu. Sisi kesamaan orang yang sedang ihram, apa maksudnya ihram? Itu mengharamkan sesuatu atau menjadikan dirinya tidak boleh melakukan sesuatu yang tadinya sempat halal sebelum ihram. Ya. Seperti misalnya dia boleh pakai minyak wangi. Ya, pakai parfum sebelum ihram, tapi setelah ihram tidak boleh. Seperti ini tadi juga. Itikaf, tadinya dia bebas, ya. Mau beraktivitas, ya. Mau ke kantor, mau ke ini, mau ke kebun, mau mancing, mau apa selama halal silakan. Tapi kalau sudah masuk itikaf, ya tidak boleh lagi mancing, tidak boleh lagi berkebun, tidak boleh lagi. Itu sisi kesamaannya. Makanya ulama tidak kita jumpai ada yang mengingkari di antara mereka tentang disyariatkannya bersyarat yang seperti itu. Ya, seperti misalnya ketika seorang yang sudah beriktikaf, ya, kemudian tiba-tiba di tengah iktikafnya orang tuanya sakit keras atau meninggal dunia, maka boleh baginya atau harus baginya untuk dia keluar dari iktikafnya, jangan maksain, ya. Karena melanjutkan iktikaf itu sunnah saja, sementara birrul walidain itu adalah wajib, ya. Masa iya birrul walidain kalah dengan iktikaf, ya, yang sunnah. Birrul walidain itu kewajibannya Allah sering sebutkan di dalam Al-Quran bergandengan dengan mentauhidkan Allah SWT. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ini banyak yang model-model seperti ini ayatnya. Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah kecuali kepadanya saja, dan kepada kedua orang tua hendaklah berlaku ihsan, untuk berlaku baik birrul walidain. Ya. Adapun yang lainnya, keluar yang lainnya seperti untuk dagang jual beli itu, atau sekedar pelesiran atau yang semisalnya, maka ini membatalkan itikaf. Ya. Termasuk juga yang membatalkan itikaf, ya, berhubungan suami istri. Misalnya dia pulang sebentar ke rumahnya, dia berhubungan suami istri, ini batal itikafnya. Ya. Kalau haji ada hukumannya. Ya. Sudah itikafnya batal, hajinya batal. Ya. Kemudian dia harus melanjutkan hajinya. Jadi hajinya batal terus enggak langsung pulang boleh, tidak. Ya. Keunikan spesial ibadah haji, terkala seorang misalnya qadarullah sedang ihram tapi berhubungan suami istri, ya, hajinya batal, tidak diterima oleh Allah SWT, dia berdosa. Yang kedua, wajib baginya untuk melanjutkan sampai selesai, walaupun hajinya itu sudah tidak dianggap sebagai hukuman bagi dia, ya. Dan ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat dalam permasalahan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib bayar badanah, bayar onta, ya. Yang keempat, dia wajib mengulangi kapan lagi dia haji. Ya. Batal. Iya, adapun itikaf ya batal saja, tidak ada konsekuensi dia harus bayar onta atau bayar kambing, tidak ada. Ya, Allah berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid." Janganlah kamu mubasyarah, artinya bersentuhan, ya. Janganlah kamu bersentuhan dengan istri ketika kamu sedang itikaf. Maksudnya bersentuhan di sini sentuhan yang secara spesifik, ya, sentuhan yang secara spesifik, bukan asal ses lewat gitu, atau cium tangan misalnya, bukan itu. Tapi sentuhan yang secara spesifik, maksudnya berhubungan suami istri. Ya, ini sama juga dengan Allah berfirman aula masumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, ya. Yang membatalkan wudu, maksudnya menyentuh di sini sentuhan yang spesifik. Ya, maksudnya berhubungan suami istri. Ya, demikian juga sama juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil muhayyid qul huwa adza fa'tazilun nisa'a fil muhayyid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurun. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah dia itu najis, ya, najis atau kotor, ya, fatazun nisa' bil mahid, dan jauhilah perempuan dari tempat haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurun, janganlah kalian dekati mereka sampai mereka suci. Maksudnya mendekati itu bukan jaga jarak semeter atau dua meter, bukan. Tapi mendekati dengan pendekatan yang spesifik. Nah, itu yang sudah berkeluarga paham. Ya, mendekati dengan pendekatan yang spesifik, dan itulah gaya bahasa Al-Qur'an yang indah. Ya, tidak terang-terangan dalam Al-Qur'an jima, enggak ada. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang halus, bahasa yang indah, bahasa yang tinggi sastranya, sehingga menjaga dari tutur bahasa yang vulgar-vulgar seperti itu. Jadi kasih kinayah-kinayah. Kasih sentuhan, mendekati. Ya kan? Nah, sama juga dalam permasalahan ini Allah berfirman wala tubasyiruna antum akimu fil masajid tubasyir mubasyarah. Mubasyarah, basyarah itu kulit. Ya. Mubasyarah artinya ketemu kulit dengan kulit. Ya. Nah, tapi itu bukan itu yang dimaukan di sini. Walaupun selintas seperti itu. Ya, secara lafalnya seperti itu, tapi yang dimaukan di sini bersentuhan kulit dengan kulit dengan sentuhan yang spesifik, yaitu berhubungan suami istri. Apaan yang membaca Al-Quran jangan terlalu keras-keras, agak dikecilkan suaranya. Ya. Ya. Memang kita sebutkan tadi yang afdal ibadah secara khusus, tapi ini sudah terlanjur panitia buat seperti ini. Nah, jadi untuk al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kata Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim. Muslim itu satu sama lainnya sama-sama enak lah. Ya kan? Sesuai dengan syaratnya satu sama lain. Kita sudah buat syarat ini. Ya, sudah di BC, di broadcast di mana-mana. Ya, untuk saling toleransi lah itu maksudnya. Walaupun kita sebutkan yang ideal untuk ibadah secara spesifik, insya Allah kita untuk tahun ke depan kita mulai kalau mau ada acara seperti ini, ya sehari atau dua hari sebelum itikaf itu sendiri. Ya. Kemudian disebutkan juga tadi kita telah singgung yustab istighaluhu bil qurab wajitinabu ma la yakni, dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah. Ya, dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang khusus seperti sholat selain waktu yang dilarang. Ya, terserah mau banyak berapa saja, namanya sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah ini orang bebas. Ya, misalnya dia selesai sholat duha misalnya jam 7 atau jam 8 atau jam 9. Sebelumnya setelah matahari terbit sekitar sepenggal tombak, ya sekitar 15 menit atau 20 menit setelah syuruq, itu dia bebas mau 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat lagi kemudian salam, 2 rakaat lagi kemudian salam. Enggak ada masalah. Itu namanya sholat sunnah mutlaqah, boleh dia lakukan kapan saja. Tanpa sebab Ya, itu sholat sunnah mutlak, itu sholat sunnah tanpa sebab. Kalau sholat sunnah karena dua itu berarti sholat duha. Sholat sunnah karena selesai berwudu namanya sholat sunnah wudu. Sholat sunnah karena kan antara azan dan iqamat berarti sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah di tengah-tengah antara azan dan iqamat. Tapi ada sholat sunnah mutlakoh, ya tidak ada sebab, bukan karena terikat waktu dia sholat. Ini boleh kapan saja dilakukan selama tidak terkena waktu yang dilarang yang tiga. Ya. Habis subuh sampai matahari terbit, pas tengah-tengah di apa namanya matahari sampai setelah selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Ya. Wajtinabu ma la ya'ni. Kemudian juga menjauhi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini sudah kita bahas ya. Ya. Meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tadi kita dikatakan, kita nukil perkataan Imam Rajab rahimahullah taala, ruhnya itikaf itu sendiri, ruhnya nyawanya itikaf itu sendiri adalah qatul alaiq, ya, qatul alaiq bil khalaiq bil ittisal bil khaliq, itu ruh daripada itikaf itu sendiri, yaitu memutus hubungan sementara waktu dengan makhluk, ya putus dulu kita, ya sampai di sini dulu. Nanti kalau lebaran sambung lagi. Ya, sampai di sini dulu hubungan kita sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan cara berhubungan secara intens dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kalau justru ketika itikaf tambah rame, ini lebih baik jangan itikaf saja. Ya, lebih baik jangan itikaf saja, pulang saja. Daripada nambah-nambahin dosa. Ya, orang jadi itikaf jadi terganggu. Ya, orang itikaf jadi terganggu. Jadi jangan dijadikan itikaf ini ajang reuni. Tapi hendaklah itikaf ini difokuskan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada permasalahan dibolehkan. Jadi tidak terlalu jangan sangka terlalu saklek. Diperbolehkan. Ya. Bercakap-cakap ya enggak juga membisu diam seribu bahasa, tidak juga. Tapi dengan sekedarnya saja, tidak kebablasan. Ya, tidak kebablasan. Ya. Seorang misalnya pulang sebentar, ya seperti misalnya di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW itu yang namanya masjid tidak ada toiletnya, jadi Rasulullah SAW harus pulang ke rumah, ya Rasulullah SAW pulang ke rumah buang hajat, kemudian kebetulan beliau masuk ke kamarnya Sofia, ya atau terbalik, Sofia ziarah menjenguk Rasulullah SAW. Kemudian Sofia bercakap-cakap sebentar sama Rasulullah SAW. Ya, bercakap-cakap sebentar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meladenin. Tidak Rasulullah SAW kemudian merem terus mingkem, tidak. Ya, Rasulullah SAW bercakap-cakap sebentar dalam rangka ibadah juga, sekedar bahwasanya tanya apa kabar, gimana kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Ini tidak juga bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan ucapan yang baik atau kalau tidak dia diam saja. Ya, selama ucapannya ucapan yang baik, ya, memberikan rasa senang kepada saudaranya atau saudarinya atau suami atau istrinya, maka itu adalah pahala di sisi Allah SWT. Tapi ya sekedarnya. Sekedarnya. Ya. Perkataan yang baik itu bisa jadi di situ ada ayat atau ada hadis, ya. Bisa jadi perkataan yang mubah, tapi di sisi lain perkataan kita bisa menyebabkan orang itu menjadi senang, maka kita dapat pahala. Walaupun perkataannya perkataan yang mubah. Baik. Ya, saya pikir untuk pembahasan itikaf sudah cukup mewakili. Ya, sudah cukup mewakili. Insya Allah tidak ada masalah-masalah yang signifikan yang tersisa. Kita ini jawab pertanyaan ya yang berkaitan dengan persoalan itikaf. Sisanya kita bahas masalah zakat, karena zakat permasalahannya luas dan panjang dan lebar, sehingga sengaja kita lebihkan waktunya. Pertanyaan yang pertama, ciri-ciri malam Lailatul Qadar apa saja, dan apakah hal ini ada dalam hadis sahih? Banyak hadis-hadisnya tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya. Adapun masalah waktunya, tadi kita sebutkan bahwasanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ada 40 pendapat dari ulama tentang kapan Lailatul Qadar. Ya, kapan Lailatul Qadar. Tapi yang paling tengah-tengah itu adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama yaitu asrul awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang lebih artinya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu termasuk yang genap dan ganjilnya. Ya, itu perlu diingat. Ya. Kemudian yang lebih spesifik lagi yaitu 7 yang ganjilnya. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Ya. Itu yang ganjilnya. Yang lebih lagi. Yang lebih lagi itu malam 27. Ya, malam 27 artinya lebih lagi, lebih sering lagi, itu maksudnya. Bukan berarti yang malam 21 tidak pernah. Malam 21 tadi kita sudah bawakan hadis Abi Sa'id, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu malam 21. Ya, Lailatul Qadar itu malam 21. Yang dari situ kita katakan kurang tepat pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya itikaf itu dimulai dari subuh 21. Ya, karena apa? Karena dia salah satu sebabnya akan meninggalkan salah satu kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Iya, bisa jadi malam 21 Lailatul Qadar. Ya, selain daripada hadis yang jelas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW gamblang jelas sekali sempat beritikaf dari semalamnya. Ya. Dari semalamnya. Cuman sholat subuh kemudian masuk tempat itikafnya. Bukan berarti dari semalam-semalamnya Rasulullah tidak pernah masuk tempat itikafnya. Ciri-cirinya, yang pertama, malamnya itu sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, apalagi mungkin di Madinah ya. Di Madinah kalau panas, panas betul. Macam di open, ya. Keluar subuh-subuh. Macam kita berada di depan open saja. Ya. Di depan kompor. Ya. Kadang-kadang seperti itu, musim-musim tertentu kita pergi umroh, keluar hotel AC keluar, langsung kayak ada apinya gitu udara subuh-subuh padahal. Ya. Kadang-kadang pas musim tertentu dingin, ya kan? Dingin sekali. Lebih dari biasanya, dekat-dekat 0 derajat sampai pecah-pecah kulit. Nah, untuk Lailatul Qadar itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kemudian pada pagi harinya matahari terbit, kata Rasulullah, itu mataharinya tidak terlalu terik, cahayanya tidak terlalu tidak terlalu menyilaukan mata, cenderung seperti tembaga katanya, artinya bulatan tapi tidak, cahayanya tidak terpendar si menyilaukan seperti biasanya, jingga saja gitu. Ada pertanyaan, saat itikaf bagaimana caranya, bagaimana baiknya cara kita agar bisa mengikuti dua sesi sholat tarawih tetapi tetap mendapat pahala mengikuti sholat bersama imam sampai selesai sholat, saat sholat tarawih sesi pertama. Bisa saja ya, saya berikan dua solusi. Solusi yang pertama, kalau ingin sampai selesai bersama pahala mengikuti sholat bersama imam sesi pertama sampai selesai, ya sudah antum sesi pertama imamnya salam sholat witir, ya ikut salam. Nah nanti pas jamaah yang kedua kalau kepingin tengah malamnya antum ikut saja, tapi jangan witir lagi ya, jangan witir lagi karena ada hadis yang mengatakan la witrani fil laila, tidak ada witir dalam satu malam. Itu yang pertama, atau yang pertama, atau kalau kepingin misalnya di jamaah yang pertama antum nggak ikut, tidak ikut witirnya ya, tidak ikut witirnya, tapi pas jamaah yang kedua antum ikut witirnya ya, jadi salah satu saja ya. Jadi adapun hadis, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW bersabda ija'alu akhra salatikum bilail witra, jadikanlah akhir daripada sholat malammu witir. Maksudnya itu anjuran, afdol, bukan berarti tidak boleh sholat lagi setelah sholat witir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri pernah beliau setelah selesai sholat witir sholat lagi, ya. Dan itu bukan sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Pernah ada dalam sebagian riwayat yang sahih. Ya dari sini ulama mengatakan tidak mengapa seorang muslim ya untuk sholat lagi setelah sholat witir ya, setelah sholat witir, asal jangan witir lagi karena witir cuma satu kali saja. La ilaha illallah. Bagaimana hukum orang yang beritikaf namun tetap bekerja di kantor pada siang harinya dan malam harinya beritikaf di masjid? Ya boleh-boleh saja, ya kan? Tapi kan tergantung niatnya. Niatnya dia pengen itikaf malam saja. Ada juga yang kebalikan. Misalnya dia security. Ya, security pas 10 malam terakhir dapat jatah malam terus. Ya kan? Ya udah. Dia malamnya kerja, siangnya itikaf, ya boleh juga. Ya, tidak ada masalah. Ladair. Ya. Ada pertanyaan soal yang seperti ini kurang lebih sama yang ditujukan kepada Lajnah Daimah. Itu ditanyakan, disebutkan di situ innana na'mal fi mahalli bay malabis wa bi ramadan fil asr al-awakhir la nastati' al-i'tikaf fil nahar hasba dhuruf al-amal. Ya. Kami kerjanya jual beli pakaian di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir kami tidak bisa itikaf di siang hari dikarenakan pekerjaan ya, apalagi kalau sudah dekat-dekat lebaran kan laku keras itu ya, baju koko dan yang semisalnya, sarung. Hal yasih an na'takifa fil lail faqat wa fil nahar na'mal fil mahal, ya. Apakah boleh bagi kami, dibenarkan kami itikaf malam saja dan pada malam hari kami bekerja? Dijawab, ya lengkap ini anggotanya tanda tangan semua, saya Bakar Abu Zaid, saya Saleh Fauzan, saya Abdul Hudayan, saya Abdul Aziz Al-Usyaih, saya Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, ya. Rahimallahu mautahum, ya. Wa hafidhah ahya'ahum, ya. Di situ tiga sudah meninggal, dua masih hidup. Boleh itikaf walaupun sebentar, ya. Walaupun sebentar di masjid yang ada sholat jamaahnya, ya. Wasil itikaf bila saum, boleh itikaf juga tanpa harus berpuasa menurut pendapat yang benar, ya. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah SAW, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini nazar fil jahiliyah i'tikaf lailatan fi Masjidil Haram, ya Rasulullah, aku bernazar di zaman jahiliyah untuk beritikaf di Masjidil Haram satu malam. Kata Rasulullah SAW, aufi bin nadrik fa atakafa lailah, maka itikaflah, tunaikan nazarmu dan beritikaflah. Maka Umar bin Khattab beritikaf satu malam, ya. Wa ala dzalik, ya, ya yuzu lakum tahdidu niyatil itikaf fil lail faqat dunan nahar lima dzakartum wa lakum ajrun bi qadri dzalika insyaallah. Boleh, ya, boleh kamu membatasi niat itikafnya pada malam hari saja, ya, siang kerja. Walakum ajrun biqadri dzalika insyaallah. Dan kamu dapat pahala ya sekedar itu. Ya tentu beda dengan orang yang full time, ya. 24 jam apa 10 dikali 24 jam, ya, di masjid. Itu beda tentu pahalanya insyaallah. Ya. Zahirnya walaupun hakikatnya Allah yang tahu. Ya, bisa jadi satu orang itikaf baru setengah jam, dia sudah ngalahin orang yang itikaf 10 hari itu. Karena dia tidak tahu hak ada itikaf itu sendiri. Nah, bisa jadi itu. Selisihnya antara langit dan bumi pula. Dan itu tidak aneh. Ya. Orang yang baru sebentar itikaf, tapi sudah ngalahin orang yang sudah 10 tahun itikaf terus-menerus. Ya. Tidak aneh. Biasa itu. Makanya diistilahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, as-sir ilallah la taqta bil abdan. Jadi, perjalanan kita menuju Allah SWT itu tidak ditempuh dengan mengandalkan badan, ya. Tapi lebih ditekankan dengan mengandalkan hati. Bisa jadi ibadah yang sedikit, tapi mutu dan kualitasnya mengungguli ibadah yang banyak di sisi Allah SWT. Kapan Rasulullah SAW keluar itikaf? Apakah salat? Apakah malam Idul Fitri atau setelah salat Idul Fitri? Ya, yang benar pendapat jumhur ulama itu setelah salat maghrib, ya, malam Idul Fitri. Ya. Karena 10 malam bulan Ramadan. Ya. Kalau 10 hari bulan Ramadan. Kalau sudah besoknya Idul Fitri, itu sudah bukan Ramadan lagi. Sudah Syawal itu. Ya, antum harus berubah niat. Ya, jadi saya itikaf di 10 hari bulan Ramadan plus 1 malam Idul Fitri. Iya, seperti itu adanya. Tapi di sini antum kan sudah terlanjur niat 10 hari di bulan Ramadan terakhir. Artinya dimulai dengan terbenam matahari tanggal 21. Ya, tanggal 20 masuk 21 malam 21 sampai terakhir, ya. Sampai terakhir sebelum Idul Fitri. Jadi kalau sudah tahu sedangkan ru'yat, kita lihat ru'yat ternyata besok benar adanya Idul Fitri, berarti malam ini sudah malam satu Syawal, bukan Ramadan lagi. Ya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya keluar ketika sholat Idul Fitri, tapi itu kurang tepat. Lebih-lebih lagi dia bertentangan dengan konsep hari raya itu sendiri. Apa maksudnya? Apa maksudnya bertentangan dengan konsep hari raya? Karena konsep hari raya itu pertama orang harus tampil bagus, pakai pakaian yang bagus, ya. Disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk berbersih diri, disunahkan untuk wangi-wangi, ya. Nah, ulama yang menyebutkan itu alasannya kurang tepat, ya. Alasannya kurang tepat, ya. Katanya itikaf kan kita khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memutus hubungan dengan makhluk. Jadi disunahkan juga ketika datang Idul Fitri tampil masih lecek, masih apa dari itikaf. Itu kan bertentangan dengan konsep Idul Fitri itu sendiri. Bertentangan dengan konsep Idul Fitri itu sendiri. Iya. Jadi yang benar adalah pendapat jumhur dalam permasalahan ini. Bagaimana jika puasa kita berjumlah 29 hari sedangkan kita masuk itikaf ketika hari ke-21, ya tidak mengapa. Tidak masalah. Asal jangan puasanya 31 hari. Ya. Atau 28 hari. Ya. Karena minimal puasa itu 29. Ya. Jadi kalau orang berbeda, sebagai tambahan faedah, kalau orang berbeda dia di negerinya baru 28 hari. Ya. Tiba-tiba sampai ke negeri misalnya safar sudah lebaran. Ya, sudah lebaran padahal di negerinya masih belum. Nah. Ya kan, sementara kita tidak boleh berpuasa dalam keadaan kaum muslimin sudah Idul Fitri. Semua misalnya di Malaysia, wah semua Idul Fitri. Tidak boleh lagi kita maksain untuk puasa. Apa namanya untuk nah disebutkan ulama dalam permasalahan ini, ya 28 digenapkan satu hari. Ya, jadi 29 minimal. Ya, 20 minimal 29. Nah, pertanyaannya ketika berjumlah 29 hari tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, ketika puasa 29 hari ya. Jadi 29 tidak masalah. Yuhmal alal aglab, ya. Diambil umumnya ya 30, ya. Umumnya 10 disilakan dalam hadis 10 hari terakhir, ya 10 hari terakhir. Bagaimana dengan mencuci baju terus menjemurnya di luar masjid, apakah membatalkan itikaf? Syukran, ya. Tergantung kondisi. Artinya kalau tidak emergensi, ya, maka tidak semestinya dia mencuci baju, ya, tidak emergensi. Ada banyak, insya Allah lebih ada yang diprioritaskan ibadah daripada ibadah mencuci baju. Iya, itu yang pertama. Yang jadi apa ininya? Ya, siap-siap baju saja, ya, siap-siap bawa baju saja. Kecuali memang sangat fakirnya cuman satu gamis, satu celana dalam, satu sarung, satu jual, ya itu apa boleh buat. Ya. Tapi saya rasa insya Allah yang ada di masjid ini nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi udah siap-siap lah untuk persiapan itikaf, ya bawa-bawa baju ganti. Ya, ya jangan sampai memadorotkan orang sekitarnya dengan bau-bauan yang tidak sedap. Ya, itu juga dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man akala min hadis sajarah fala taqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan makan pohon ini. Apa itu? Pohon itu apa? Apa? Basol. Basol atau kuros. Basol itu bawang bombay. Dan kuros itu daun bawang itu. Enggak tahu tuh antum, daun yang kecil-kecil itu. Yang dibuat lalap. Kuros namanya. Yang tipis-tipis daunnya, kecil-kecil. Kata Rasulullah, siapa yang makan ini, jangan sekali-sekali dia datang ke masjid kami. Artinya apa? Dalam kondisi tertentu dia dapat rukhsah, dapat keringanan untuk sholat di rumah saja, tidak berjamaah. Karena dia apa? Karena innal malaikata ta'adzabu minhu banu Adam. Maksudnya malaikat itu terganggu dengan terganggunya anak Adam. Adiyah itu umum sifatnya. Adiyahnya umum. Ya itu bau basol. Ya. Bau basol, bau bawang bombay. Apalagi bau ketiak. Enakan mana? Iya kan? Itu harus pengertian lah. Jangan mendolimi diri sendiri dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Ya, hendaklah tahu diri seperti itu. Nah, itu sudah emergensi, dia harus mandi segera. Ya, jangan sampai merusak suasana itikaf. Ya, saya yakin tidak khusyuk, dia sendiri tidak khusyuk sebenarnya. Apalagi tetangganya. Ya, ini harus Islam itu selalu mengajarkan untuk tampil bersih dan wangi. Ya, makanya Rasulullah SAW sebutkan hubbiba ilayya min dunyakum athibun nisa. Rasulullah diberikan, aku diberikan kecintaan oleh Allah SWT wangi-wangian. Jadi fitrah. Fitrah. Itu orang yang senang dengan wangi-wangian. Senang, wangi, harum gitu. Ya, curiga kalau orang senangnya yang bau-bauan. Jangan-jangan ada keturunan mirip-mirip gitu. Iya. Ya, karena apa? Antum tahu. Kalau azan, iblis lari kemana? Lari ke jamban. Iya. Antum tahu jambannya zaman Nabi. Ya, bukan zaman sekarang. Bak ada kloset, ada leher angsa ke di flos tertutup air enggak keluar bau. Zaman Nabi. Wah, antum pergi ke kampung-kampung itu coba. Ya, WC terbang itu. Gali tanah kemudian dia di atasnya. Masya Allah. Itu setan senang di situ. Ya, masa mau dibilang mirip-mirip? Iya kan? Maka di sini Islam menganjurkan untuk berbersih diri. Ya, ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW saja, syariat dari zaman-zaman dulu. Khamsun min al-fitrah, kata Rasulullah SAW. Lima perkara dari perkara fitrah. Artinya, enggak usah mikir-mikir terlalu panjang, dalil detail, itu sudah fitrah. Sudah tabiat manusia yang normal, itu untuk tampil bersih. Salah satunya dengan natful ibid. Ya, mencabut bulu ketiak. Ya. Mencabut bulu ketiak, wahal kelana, ya. Mencukur bulu kemaluan, jangan dibalik, ya. Mencabut bulu ketiak, ya, dan mencukur bulu kemaluan itu untuk apa? Untuk tampil bersih, khamsul fitrah, taklimul adhafir, memotong kuku, ini fitrah, artinya apa? Ini untuk tampil bersih, ya. Rasulullah SAW itu sampai meninggalnya Rasulullah SAW masih wangi. Dahsyat kan? Ya, padahal Rasulullah sakit itu. Masih wangi. Karena apa? Karena bersihnya Rasulullah SAW. Antum lihat. Ya. Waliyadu bila nasallallahu afiyah. Itu seringkali kita memandikan jenazah. Umumnya jenazah karena sakit itu baunya tidak sedap. Ya Rasulullah SAW, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tibtahayyan wa maitan. Ya Rasulullah, engkau ini subhanallah wanginya hidupmu dan matimu masih wangi. Iya, karena Rasulullah bersih gitu loh. Rasulullah SAW menjelang ajalnya, ya, meninggalnya, antum tahu apa? Detik-detik terakhir Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhir. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apa? Siwak coba, masih mikir untuk tampil wangi gitu. Iya. Karena Rasulullah selalu berzikir kan? Zikir itu ditemani malaikat dan malaikat senang yang wangi-wangi. Iya. Artinya untuk yang mempermudah membaca la ilaha illallah, berzikir, beristighfar, senang malaikat ya, dengan tampil wangi-wangi. Makanya dari situ pendapat yang benar daripada jumhur ulama, di bulan puasa kapan saja orang dianjurkan untuk bersiwak, untuk tampil wangi, baca Quran dengan wangi gitu, bersiwak atau sikat gigi selama tidak tidak masuk ke rongga rongga apa tenggorokan atau ke dalam-dalamnya. Jaga. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laula an syukala ummati lamartum bisiwak inda kulli shalah." Kalau tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Ya, salat itu ya bukan cuman maghrib, isya dan subuh, tapi ada salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar itu siang hari, ya. Di situ pun dianjurkan untuk bersiwak. Intinya dianjurkan untuk berbersih diri, tampil wangi setiap saat. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Wangi ya, beda. Wangi itu beda dengan bersih dan wangi beda dengan suka nyisir. Sementara nyisir di kaca itu tercela. Ya. Anjuran Rasulullah SAW itu untuk imtisad ribban. Itu enggak full time. Sebentar-bentar ngaca saat itu sisirnya luar biasa. Tidak seperti itu Rasulullah SAW. Ya. Ribban itu kadang sisir, kadang enggak. Ya, beda itu. Beda. Nyisir, kelebihan nyisir itu tercela. Ya, kelebihan ngaca sudah muka juga pas-pasan ngaca terus. Ya. Ya, ini tercela. Tapi tampil wangi, tampil bersih ini sangat dianjurkan dalam syariat. Ya. Di dalam satu masjid diadakan dua kali sholat tarawih di awal malam dan di akhir malam, bolehkah kita mengikuti dua tarawih tersebut bagaimana caranya? Padahal sedangkan untuk itu satu kali sudah dijawab tadi ya. Bukankah kita harus tetap merasa nyaman bersama Allah baik saat itikaf maupun sedang tidak itikaf? Apakah tidak bisa merasa nyaman bersama Allah saat di luar masjid? Ya gitu maksudnya. Maksudnya kalau di luar itikaf saja merasa nyaman, apalagi ketika itikaf. Itu maksudnya. Kalau di dalam itikaf saja tidak nyaman, apalagi tidak itikaf. Iya. Kalau di ketika itu maksudnya, kalau di luar itikaf kita dekat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika itikaf. Iya. Yang cilaka kalau itikaf saja tidak dekat dengan Allah, apalagi tidak itikaf. Itu maksudnya kita di. Ya. Jadi ini lebih-lebih lagi maksudnya. Iya, kurang apa Rasulullah SAW dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Hari-hari Rasulullah SAW selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Rasulullah SAW kepingin lebih dekat lagi. Makanya beliau itikaf 10 hari di bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kurang apa Rasulullah SAW dekatnya di luar itikaf? Tapi yang namanya manusia pasti ada interaksi. Interaksi ya dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu sedikit banyak itu akan berpengaruh. Ya, sedikit banyak akan berpengaruh kepada konsentrasi, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Itu jelas itu. Ya, tidak usah mikir sudah jelas, ya. Sudah jelas itu. Jadi kalau kita fokus ya. Kalau kita fokus pada satu kekasih, ya kan? Beda dengan fokusnya kepada empat kekasih. Ya kan? Itu jelas kan? Ya, makanya kita Allah Subhanahu wa taala minta supaya dicintai secara utuh. Iya. Makanya ini bukan lain ya. Nanti kita bahas masalah ta'addud lain lagi. Ini sekedarnya saja. Makanya faedah yang luar biasa disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT menyembelih Nabi Ismail? Antum tahu? Ya kan? Kenapa? Antum lihat background Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu umur berapa? Ya, 23 atau 17? Enggak, sudah sepuh. Sudah untuk orang kebanyakan kasep sudah. Ya. Orang ada riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim itu sunat umur 80 tahun. Ya. Sudah sudah hampir putus asa untuk punya anak, ya kan? Kepingin sekali punya anak, tapi Allah belum takdirkan, ya Allah belum takdirkan, ya menjelang sudah tua renta betul, Allah kasih anak, ya kasih anak, ialah Nabi Ismail, walaupun dengan perantaraan istri yang kedua, Hajar alaihissalam, ya. Walaupun setelahnya Sarah juga punya anak juga dengan Ishak alaihissalam, karena keutamaan tiga orang tersebut, keutamaan Ibrahim alaihissalam, keutamaan Hajar, keutamaan Sarah alaihissalam. Nah di sini sekian masa penantian punya anak, ya kan? Lahir anak Ismail alaihissalam, sudah gagah, tampan, berakhlak yang mulia, patuh kepada orang tua. Ya kan? Siapa yang tidak sayang anak seperti itu? Ya. Sudah jelek, bandel, ya kan? Ya. Sebentar-bentar bikin olah, ya. Orang tua mati aja kauna. Ya kan? Ini enggak. Sudah soleh, bertakwa, gagah, tampan, ya, disenangi semua orang, cerdas pula. Sisi mana orang tua tidak sayang? Ya. Sayangnya luar biasa. Ya. Sekian lama anak-anak yang disayang satu-satunya sudah mulai agak balik, Allah perintahkan untuk disembelih. Nah, itu rahasianya. Jadi ketika cinta Nabi Ibrahim itu semakin kuat kepada Nabi Ismail, dikatakan Ibnu Qayyim ibaratnya gharal khalil. Allah SWT cemburu. Ya. Allah punya sifat cemburu. Ya, karena dalam hadis disebutkan a'ajibtum min ghairatis sa'ad. Apa kalian kaget dengan betapa cemburunya Sa'ad? Ya. Wa ana wallahi la ana aghyar minhu. Aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar. Dan Allah lebih lagi pencemburu lagi. Dan penjemburunya Allah SWT terkala seorang hamba melakukan zina atau yang semisalnya seperti itu. Di sini coba perhatikan bagaimana Allah SWT ingin melihat cintanya, seberapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Ya, mimpi, sekedar mimpi, tapi mimpi Nabi adalah wahyu. Wahai anakku, ya bunaya ini araka fil malam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku yang tercinta, ya, dengan panggilan kasih sayang Nabi Ibrahim, aku lihat Allah berikan tuntunan petunjuk, ya, dalam tidurku aku menyembelihmu, ya, menyembelih. Coba bagaimana mudur baiknya pendapatmu. Ya, anak yang soleh, ya abatif alma tu'mar. Ya. Ya, wahai bapakku, ya laksanakan saja apa yang diperintah Allah. Iya kan? Luar biasa. Allah lihat kekuatan iman pada dua orang ini. Iya. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, dari situlah kenapa Nabi Ibrahim digelari dengan Al apa? Hah? Nabi Ibrahim digelari dengan Al Khalil. Ya. Al Khalil itu cuma dua dari kalangan para nabi. Ya. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, Al Khalil. Al Khalil itu makanya kurang tepat terkala ada orang menggelari Rasulullah dengan Al Habib. Kurang tepat. Tapi yang lebih tepat seperti perkataan Abu Hurairah, Khalil, ya, Khalil. Jadi Rasulullah SAW itu Al Khalil, Khalil. Jadi Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan Nabi Ibrahim apa? Ketika Allah ingin melihat bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, tapi ternyata cinta tersebut kalah ya dengan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berat bagi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia jauh lebih mencintai Allah daripada anaknya. Ya. Ternyata dari situlah Nabi Ibrahim digelari dengan Al-Khalil. Al-Khalil itu tingkat kecintaan yang paling tinggi. Ya. Kecintaan itu ada berapa-berapa tingkatan. Ya, tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Derajat yang paling tinggi itu adalah Al-Khullah. Kecintaan yang murni, yang memenuhi kalbu. Ya, dan itu adalah salah satu rukun di ibadah. Dan Allah sangat murka tatkala ada yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Wa minan nasi man yattakhidu andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ahsyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Ya. Ini saja berhak masuk neraka. Ya. Menyamaratakan antara cinta Allah dengan cinta makhluk sama rata, berhak masuk neraka. Apalagi kalau cinta kepada makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah. Ya, makanya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang neraka. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Nah, kami demi Allah, kata orang neraka ini, kami dulu di dalam kesesatan yang nyata dulu di dunia. Kenapa? Apa sih sesatnya? Sesatnya id nusawwikum bi rabbil alamin. Kami menyamakan kalian dengan Tuhan semesta alam. Ya apa saja? Ya. Disebutkan oleh ulama, maksudnya taswiyah di sini bukan taswiyah firububiyah, jelas. Ya, bukan taswiyah sebagaimana Allah menciptakan kamu juga menciptakan, bukan. Tapi taswiyah fil mahabbah. Taswiyah di sini adalah menyamaratakan dalam hal mencintai. Ya, kami mencintai Allah dan kami samakan dengan mencinta kalian, sama jadinya. Ini pun menyebabkan seorang terkutuk di dalam neraka jahanam. Ya. Jadi di sini penting salah satu rukun ibadah yaitu mahabbah. Ada sekelompok yang mengadakan itikaf wanita di rumah. Mereka mengajak teman-teman atau siapa saja yang ingin turut serta membaca Al-Quran, sholat tarawih di sana berjamaah. Ya, pernahkah ini dicontohkan oleh sahabat di zaman Rasulullah? Tidak pernah. Ya. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat. Ya. Sahabat mau itikaf ya di masjid. Ya. Bukan di rumah-rumah seperti itu. Ya, seperti istri-istrinya Rasulullah SAW itikaf di masjid. Ya. Sudah selesai ya itikaf. Ini masih ada waktu. Masih ada waktu. Hah? Ibadah asar lagi. Ini sudah selesai nih. Iya. Sesi kedua selesai. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pada asar. Baik, wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.